Filipi pasalak talu. Tomalah bihku, mangkatampakan na lamasan nang kamu. Sangamesa penawa mo kamu sola puang Allah Ta'ala. Yeke kudado inukiran kamu, to apamangka kupawan kamu mati, tedara na matumbah, na lami pemelo na iya, majaga kamu lako guru tangtongan, nasabak gaja to si pa'na, susi si pa'asu. Majaga kamu lako totomang paruku masunna. Nasabak kita arato disanga to disunna tongan. Nakita tora to sompa puang Allah Ta'ala. Situru pang patujunna roh Allah Ta'ala. Kita arato masanang. Nasabak mesa penawamiki sola puang Isa Almasih. Tedana atoran agama tapat tuan pupenjaji to meloki. Moira kana wading to nampat tuan kamenturusanku. Lako atoran agama. Nasaba ya kedeni tau patuan aturan agama. Labi pole piaku. Di sunna na ton na karuamu Allah na jajingku. To Israel na bati na Benyamin. Jaji to Ibrani masang na. Na mga agama to Yahudi na. Situru pengajaran Farisi. Jaji to Farisi to na. Ya ke panggaukanku. Aku moto kami nang sesa to matapak laku puang Isa. Ya ke kamen turusanku lako aturan agama, teda aturan tangku turui. Ya to panggaukan, to kusanga kupusaro ton najolona, kupurugi mo te to, nasaba Almasih. Kupurugi ngasan jo, nasaba kupahang kumua, labi melo to nisten puang kupuang Isa Almasih. Na ya to lain na, teda ngasan mo kupugauki, na kusanga miraburauk. Dikua ang kuampa ito Almasih. Ang kumesa penawasola. Tedaku dipupenjaji tomelo. Sangam pugauk na aturan agama. Apa na pupenjaji tomelo na puang Allah Ta'ala. Sangam atapa na lako Almasih. Ya to gajah kukaduangi. Ya moto nisen Almasih. Solam perasai to kuasa patua polei jomai kematian. Maduang to na perasai pari sola kematian. Susi to na perasai Almasih. Kudi patua pole toda jomai kematian kianu. Teda kukua mangkamo nampai jo kukaduangi. Yari ka mangkamo menjaji totang kasalan. Apa taru bangpa pengkulei. Kena wading kuampa todai. Nasaba yamo jo patuna napu penjaji na puang Isa Almasih tauna. Tomalabihku. Teda raku mua. Kuampa mi, apa ya to kupogauk, ya mo to la kupeng kulei, ratu la koto kupangujui, na kupasalai mo penawa, to apa pura kupogauk, ya te aku, susi na to masimbara, kinjara na angge cepana, la nampak paraseng, ya jo paraseng, ya mo to kumua na suana puang Allah Ta'ala mentama suruga, na sabak kamatian na puang Isa Almasih. Iya to masaranian mo, lamang pikiri susi ki jo. Apa ya keden kamu mga pikiri lain? Na puang Allah Ta'ala mo rampa manasai jo lako kalemi. Samari kumua, iya to pengajaran mangka di ajaran ki. Ya bang to mo la taturuk taruh. To malabihku, la mialai palelen mata to sipakku. Mi turuk to dai sipana, toto nalakan palelen mata. Nasabak tuli kupawan bang kamu, na kupawan nomo kamu to, penjoi matangku. Kumua yato sipa na buda to matappa, tang sipa to bang penawa melona Almasih. Ya moto kematian na jau kaju si tamben. Mang katampakan na, la sabu tu lako tau. Nasabak empu puang bak tangana, empu matampo panggaukan na to mesirisan. Na yato tangah na, napa tuju lako mandai katuan lan lino. Apa yate kita? Jau suruga to tondok kajajanta. Na jau to omo mai. Lataniin tajan puang Isa Almasih. Tomang pasalama. Ya molam pajaji ite batang kaleta. Totang malabi menjaji malabi. Susi kalena. Pake kosan na. To na pake toon taloy sinin na apa.